Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yaqulu Allahu azza wa jalla fi al-Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. الحمد لله. Tidak ada kata yang lebih tepat dan lebih baik untuk kita ucapkan melebihi kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini hati kita masih terpanggil. Langkah kaki masih terarah. Pikiran dan keinginan kita juga demikian dimudahkan untuk walaupun sejenak, meskipun sesaat, menghadiri dan memakmurkan majelis ilmu. Sulit untuk membayangkan karena sangat pahit, pasti sangat pahit. Kita juga tidak berani untuk membayangkan pada suatu saat keinginan dan cinta kepada ilmu agama dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup seakan-akan tidak punya arti lagi apabila keinginan untuk belajar agama itu sudah hilang, berganti dengan keinginan-keinginan yang lain. Ibarat orang hidup tapi seperti mayat. Dia hidup tapi kosong. Dia hidup namun seakan-akan tidak punya ruh. Kenapa? Karena keinginan dan semangat untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, itu hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena keinginan dan semangat itu masih ada. Semoga Allah menjaganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meningkatkan semangat thalabul ilmi, memperbaiki keinginan kita untuk mempelajari ilmu syar'i. Sudah banyak contoh kenyataan yang ada di depan kita. Mereka yang sempat dekat dan selalu semangat memakmurkan majelis-majelis ilmu, bahkan sebagian kita merasa bukan apa-apa di hadapannya karena dia semangatnya tinggi, semangat kita lemah. Usahanya keras sementara kita biasa-biasa saja. Tapi nyatanya memang taufik itu mahal, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Entah karena faktor dan sebab apa, hanya Allah yang Maha Tahu. akhirnya sudah tidak nampak lagi, hampir tidak terlihat, tidak tahu kemana perginya. Yang paling kita takutkan itu, ketika semangat untuk tolabul ilmi itu hilang. Harta benda ketika hilang, masih ada waktu dan kesempatan mencari gantinya. Kesehatan juga sama. Apabila mengalami gangguan, dapat diupayakan untuk disembuhkan. Kehilangan saudara, keluarga karena meninggal dunia akan diganti dan disusulkan dengan generasi-generasi berikutnya. Masih bisa diupayakan. Tapi kalau sudah kehilangan semangat thalabul ilmi, bukan orang lain yang merasakan susah, bukan orang lain yang mengalami kegersangan hidup, tapi dirinya sendiri. Mereka-mereka yang meninggalkan majlis ilmu tersiksa batinnya. Maka jangan sampai kita tinggalkan majlis ilmu karena batin kita pasti tersiksa. Mereka-mereka yang meninggalkan majlis ilmu hidupnya sempit dan sengsara, tidak mungkin tidak. Maka kalau tidak ingin sempit hidupnya, tidak mau sengsara, apapun alasannya, jangan menjauh dari majelis ilmu. Di majelis ilmu kita diingatkan untuk sabar. Di majelis ilmu kita diajarkan bersyukur. Di majelis ilmu kita diingatkan untuk menjaga keikhlasan. Di majelis ilmu selalu disampaikan, ayo jaga persahabatan dan persaudaraan. Di majelis ilmu kita dibimbing untuk membina rumah tangga yang baik, mendidik anak tepat dan benar. Di majelis ilmu kita mendapatkan jawaban-jawaban dari semua problematika kehidupan, termasuk juga terkait profesi dan pekerjaan yang kita jalani. Di situ ada jawaban-jawabannya. Terang. Hidup bercahaya. Tanpa ilmu, dia akan gelap. Susah untuk menemukan arah yang benar. Akan kemana yang dituju, bingung dan bimbang. Itu pasti. Jangan sekali-kali berpikir dan bayangkan untuk berhenti dari menuntut ilmu agama. Jangankan berhenti, berpikir untuk istirahat sejenak saja, jangan sampai. Takut kebablasan. Inginnya istirahat sejenak, pray, libur se. Khawatirnya kebablasan. Karena godaan itu sangat besar sekali. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada detik ini kita masih terpanggil untuk menyambut seruan-seruan majelis ilmu. Kita kalahkan sekian banyak kegiatan. Kita abaikan beberapa aktivitas. Banyak di antara kita yang berjuang dan berkorban, menempuh perjalanan yang jauh, waktu yang panjang, menguras tenaga dan pikiran, mengeluarkan biaya. Tidak lain dan tidak bukan, kecuali untuk menemukan ketenangan dan kedamaian di dalam majelis ilmu. Alhamdulillah. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat ini, mempertahankan karunia dan anugerah yang besar ini, karunia mencintai ilmu agama, karunia mencintai majelis ilmu. Semoga Allah tidak mencabutnya. Dan usaha yang kita lakukan agar Allah tidak mencabutnya adalah disyukuri dengan menghidupkan dan memakmurkan majelis-majelis ilmu yang ada di dekat dan sekitar kita. Selama majelis ilmu itu adalah majelis ahli sunnah, selagi yang mengajarkan itu adalah seorang ahli sunnah, tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian tidak mengikuti dan tidak menghadirinya. Alasan apapun tidak. Walaupun banyak alasan dikemukakan dan diungkapkan, tapi sekali lagi alasan itu tidak bisa diterima. Kalau masalah sibuk dijadikan sebagai alasan untuk tidak menghadiri majelis ilmu, hati-hati dengan alasan sibuk, hati-hati dengan alasan padat, karena konsekuensinya itu berat. Seakan-akan seolah-olah kita menganggap majelis ilmu itu dihadiri oleh orang-orang yang statusnya pengangguran. Hati-hati, konsekuensinya berat. Kamu pikir hanya yang nganggur saja yang menghadiri majelis ilmu? Ini konsekuensinya berat. Wah, Afwan, anak sibuk. Afwan, anak padat kegiatannya. Afwan, gak ada hari libur. Memangnya yang menghadiri majelis ilmu itu orang-orang yang pengangguran saja? Justru di tengah kepadatan dan kepadatan kegiatan dan aktivitas kita, semangat untuk menghadiri majelis ilmu itu juga dimasukkan dalam kegiatan dan aktivitas. Justru semakin padat dan banyak aktivitas kita, semakin semangat usaha kita untuk thalabul ilmi. Kenapa? Karena semakin padat kegiatan kita, semakin banyak aktivitas kita, semakin banyak bekal ilmu yang kita perlukan. Ini enggak alasannya sibuklah, padatlah, acara inilah, acara itulah. Kalau sesekali, beberapa kali, wajar manusiawi. Tapi kalau alasannya itu saja, artinya orang tersebut sudah terjebak dengan ambisi duniawi. Kalau mereka yang masih mendapatkan taufik dari Allah dan masih tinggi semangat thalabul ilmi, ya pasti bisa mengatur, mengelola kegiatan, memanage aktivitasnya. Dia punya semangat dan tekad yang bulat. Pokoknya sesibuk-sibuknya saya, sepadat-padatnya kegiatan saya, hari Selasa dan hari Kamis saya pakai untuk ngaji. Sepadat-padatnya kegiatan, pokoknya antara maghrib dan isya saya membaca Al-Quran, belajar huruf, abjad, baik membaca dan menulis. Sesibuk-sibuknya saya, harus punya tekad seperti itu, sesibuk-sibuknya saya dalam satu minggu minimal 3 kali ikut ngaji. Kan begitu, bukan terus aja alasannya padat, sibuklah. Kalau alasannya padat dan sibuk, sekali lagi, berarti dia sudah terjebak, terpenjara dengan tujuan-tujuan duniawi. Bukannya gak boleh kerja, bukannya dilarang untuk usaha, malah diperintahkan dalam agama kita bekerja. Justru itu tugas dan kewajiban kita berusaha. Tapi jangan abaikan kebutuhan kita terhadap ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada lagi yang punya alasan, yang ngajar masih muda, anak-anak kemarin sore. Memang betul sebagian pengajar kita masih muda. Memang benar, sebagian ustadz kita masih pangkat anak, bahkan cucu kita. Memang betul, sebagian pengajar kita baru anak kemarin sore, ngaji 3 tahun yang lalu, sementara kita sudah sejak lama. Betul. Tapi mereka, anak-anak muda, para pengajar dan ustadz-ustadz itu, sudah menyusul kita, bahkan mendahului kita. Harus diakui bahwa mereka sudah melampaui yang tua. Maka yang tua harus tahu diri. Akuilah. Walau dulu anak nakal itu, dulu, sekarang beda. Bocahnya dia ngeyelan gitu. Iya dulu ngeyelan. Memangnya sampean enggak ngeyelan lah. Kan itu. Sama podo ngeyele. Sampean enggak belajar, dia mondok. Itu. Iya. Kadang-kadang lain si fulan. Lulusan Yaman? Enggak. Lulusan Saudi? Enggak. Lulusan mana? Ya lulusan pondok kene. Halah. Enggak dianggap. Keliru. Apakah kita tidak sadar bahwa sikap seperti itu menunjukkan tidak syukurnya kita dengan nikmat yang Allah berikan? Nek didu, kalau misalkan didu, tetap menang pengajarnya yang masih muda itu daripada sampean, walaupun umurnya berkali lipat 3 kali. Nek didu, ayo banyak-banyak hafalan, yo kalah. Api-apian tahsin dan baca Qurannya, gak ora apa-apane. Merenehkan itu loh. Malah ngajari Al-Qur'an tapi tiap hari masih mainan. Kita sebagai orang tua harus mendampingi dan membimbing. Kita yang sabar untuk menjadi apa? Jembatan buat mereka, adik-adik kita, anak-anak kita belajar dewasa. Gak usah jauh-jauh lah. Saya sendiri misalkan sebagai contoh. Ya gitu. Mengalami masa anak-anak, masa remaja, ya senang dolan, senang main. Alhamdulillah yang tua-tua sabar mendampingi, yang tua-tua sabar mengarahkan, ya. Akhirnya kita belajar bersikap dewasa. Kita mulai mengenal apa itu artinya tanggung jawab. Kita dihadapkan dengan amanah-amanah dan kepercayaan yang harus dilaksanakan. Kita belajar. Jadi kalau ada anak-anak kita, ini saran, mau dilaksanakan monggo, kalau enggak kebangetan. Belajar. Ya. Di tiap-tiap daerah, tolonglah didata, diinventarisir anak-anak kita yang belajar di ma'had-ma'had ahli sunnah, di pesantren-pesantren yang dikelola salafiyin, didata. Anak epa-epae telu neng Jember, sana di Gresik, sana di Temanggung, didata. Di sini sendiri didata. Pas Idul Fitri, liburan panjang atau liburan apakah itu, yang tua-tua berinisiatif mengumpulkan, mengundang anak-anak kita tadi itu, diuangke lah. Daripada diambil daerah lain, mumet sampean, terlambat beberapa langkah. Banyak daerah butuh pengajar yang dicari anak kita. Mestinya kita yang lebih berhak untuk mendapatkan anak-anak kita sendiri. Kumpulkan, diajak duduk, diundang, tolong undang menghadiri, ya kan? Tama-tama dengan ikhwan-ikhwan mantingan, misalnya. Masih umur 14, 15 tahun, 16 tahun ke atas, diundangin. Ya kan? Materinya satu, menceritakan, mas, adik-adik, ya kan? Dulu dakwah salaf, dakwah ahli sunnah di mantingan ini, wah panjang sejarahnya. Dulu, wah, cuma kecil, gugup, wongnya sidik, ya kan? Sebagian orang gak suka, terang-terangan menyatakan benci. Alhamdulillah sabar ini. Ceritakan sejarah dakwah di mantingan, supaya anak-anak kita ngerti sejarah, agar anak-anak kita menghormati yang tua, para pelaku sejarah itu. supaya mereka mulai dikenalkan dengan tanggung jawab dakwah, supaya mereka punya motivasi dan semangat kalau kembali ke pesantren belajar lagi di ma'had, dia sudah dapat bekal yang cukup. Oh, ternyata saya itu dibutuhkan, saya kalau ada kesempatan mereka berkumpul, kasih kesempatan mengajari Aisar, mengajari guru suruh sesuai batas kemampuan mereka. Itu dikenalkan dengan amanah dan tanggung jawab. Ini enggak, gue lulus ke pesantren enggak orang saya hubungi, futur akhirnya. Nah, kalau enggak diambil daerah yang lain. Sabar, mas, yang tua-tua ini pengen belajar tahsin Quran ya. Antum yang ngisi, waduh enggak bisa pak, bisa lah, tolong lah. Gak usah banyak-banyak, 5 orang tok ya. Kalau antum enggak mau ke masjid, kami yang datang ke rumah antum. Iya, orang tuanya kita minta untuk ikut mendukung. Iya. Mulai dari 5 orang belajar Abata, Tata, Ba, Fa, Ja, Ja, Ba, Ja, Ja. Dikit. Yang tua tetap istiqomah, berlapang dada, berjiwa besar, tetap belajar ke yang lebih muda. Yang muda terbantu untuk istiqomah. Ya. Karena ilmu yang dia pelajari, ilmu yang dia perjuangkan sejak kecil di pondok pesantren, terasa manfaatnya. Ada manfaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu penting. Supaya kita ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat dan karunia ini. Jadi apa namanya? Alasan-alasan itu banyak. Kalau kita inventarisir, kita kumpulkan alasan-alasan kenapa tidak menghadiri dan tidak memakmurkan majelis ilmu itu sangat banyak. Beberapa hal sudah kita sebutkan tadi. Faktor lain yang tidak kalah sering kita dapatkan adalah faktor usia dijadikan alasan. Estuwo wes ketul, sudah tumpul perasaan begitu. Biarlah yang muda-muda saja, kita yang tua nyengkuyung dari belakang. Kita dukung kalian yang masih muda-muda, yang pikirannya masih apa namanya moncer. Kalian yang belajar, yang tua pas kita mendoakan saja lah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alasan ini enggak bisa diterima. Alasan sudah tua. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Siyar A'lamin Bala, saya juga menukil dari kitab Talabul Ilmi Fawaid wa Nasaih wa Hikam, kitab Talabul Ilmi menghimpun faedah, nasihat dan hikmah. Ada seorang peneliti melakukan penelitian kitab-kitab Al-Imam Adz-Dzahabi. Ada sekitar 20 kitab Adz-Dzahabi yang dijadikan objek penelitian. Kemudian diambil materi-materi yang terkait dengan Thalabul Ilmi, dikumpulkan, disusun, diurutkan. Jadilah kitab Thalabul Ilmi Fawaid wa Nasaih wa Hikam. Berisi faedah, nasihat dan hikmah yang disampaikan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam sekian banyak kitabnya itu. Dikumpulin, oh ini tentang thalabul ilmi, tentang thalabul ilmi, tentang thalabul ilmi. Dikumpulkan, disusun, dibuat rapi. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Siyar A'lamin Nubala, jilid 17, halaman 406. Beliau menjelaskan, hadzaqal imamu al-allamatul kabiru Syekh Syafi'iyyati Abu Bakr al-Qaffal fi sin'atil aqfal hatta 'amila quflan bi alatihi wa miftahihi zinata arba'a habbatin. Dulu Abu Bakar al-Qaffal itu menggeluti profesi tukang kunci. Jadi ada profesi tukang kunci. Nah itu Abu Bakar Al-Qaffal Al-Qaffal itu gelar artinya tukang kunci. Aneka macam kunci. Al-Qaffal itu gelar artinya tukang kunci. Abu Bakar Al-Qaffal itu Syekhus Syafi'iyah. Gurunya ulama-ulama dalam madhab Syafi'iyah. Siapapun yang mempelajari serta memperdalam fikih dalam madhab Syafi'iyah tidak akan mungkin bisa lepas dari nama Abu Bakar Al-Qaffal rahimahullah. Selalu qala Al-Qaffal, qala Al-Qaffal, Al-Qaffal mengatakan, Al-Qaffal menjelaskan, Al-Qaffal memberikan statement, Al-Qaffal memilih. Itu seorang ulama besar dalam madhab Syafi'iyah. Dalam madhab Syafi'iyah dulunya itu menjalankan usaha kunci tadi, membuat, memperbaiki, mereparasi, menservis. Itu pekerjaan sehari-hari. Bahkan Abu Bakar Al-Qaffal dulu punya kemampuan membuat gembok dengan berat 4 habbah. Artinya gembok itu besar sekali, bisa dibuat sendiri. Falamma sara ibna 30 sanatan, pada saat usianya 30 tahun, anasa min nafsihi dzaka'an mufritan. Baru Abu Bakar Al-Qaffal dirinya memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Baru sadar, pintar juga saya. Ya karena punya kemampuan dan keahlian seperti itu. Sadar. Setelah sadar, beliau akhirnya berpikir, kecerdasan dan kepintaran yang Allah berikan ini untuk apa? Kalau digunakan, dimanfaatkan hanya sebatas pekerjaan, ya manfaatnya kecil. Cerdas kok. Akhirnya berpikir, berpikir. Lalu Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah. Abu Bakar Al-Qaffal kemudian memilih jalan belajar agama, terutama fikih, karena keutamaannya banyak, pahalanya berlipat-lipat, manfaatnya terus mengalir. Nah, kalau gembok buat apa? Fa aqbala ala qira'atihi hatta bara'a fihi. Sejak baru start mulai awal belajar fikih usianya 30 tahun baru belajar, baru ngaji. Hatta bara'a fihi, sampai Abu Bakar Al-Qaffal rahimahullah itu berhasil mapan dan kokoh di bidang fikih. Wa sara yudrabu bihil mathal wa huwa sahibu tariqatil khurasaniyin fil fikih. Keberhasilan dan kesuksesannya berfikih sampai menguasai fikih Imam Syafi'i itu yudrabu bihil mathal, sering dibuat sebagai permisalan dan contoh. Beliaulah yang namanya terdepan dalam pembahasan fikih menurut metode ulama-ulama Khurasan rahimahullah ta'ala. Abu Bakar Al-Qaffal sadar, itu apa sih hidup ini? Tiap hari, siang, malam, urusan cuma kunci, gembok, kunci, gembok, kunci, gembok, kunci, gembok. Beliau sadar, saya mampu, ada kepintaran. Buat apa? Al-Imam Yahya An-Nahwi juga seperti itu. Umur 40 tahun itu baru belajar nahwu. Yahya An-Nahwi. Sampai gelarnya saja An-Nahwi, ahli nahwu. Dulunya itu cuma tukang dayung kapal. Ya, tukang dayung kapal melintasi sungai-sungai di daerah Mesir sana. Tukang dayung kapal. Sampai suatu saat para penumpang itu ternyata santri-santri, para penuntut ilmu hadis Nabi. mendengar percakapan mereka, hadir Nabi, Nabi mengatakan perawinya si fulan, syekhnya si fulan, hadis ini dhaif, hadis sahih. Ya. Mendengar percakapan itu antara para penuntut ilmu hadis Nabi, sampai kemudian ketika membawa para penumpang itu menepi, beliau berpikir, mereka belajar agama, belajar hadis-hadis Nabi SAW, sebenarnya cuma menjadi pendayung. Saya begini, pokoknya sejak hari ini saya berhenti jadi nelayan, pendayung, penumpang. Kapalnya dijual, lengkap dengan peralatannya. Dengan hasil penjualan itu, Al-Imam Yahya An-Nahwi rahimahullah ta'ala memulai perjalanan tolabul ilminya, sampai kemudian sornah iyan, menjadi seorang ahli nahwu. 40 tahun 30, 40 naik sekarang ya tamangnya. Langsung ke 80 tahun lah. Jangan merasa sudah tua, jangan merasa wes umur gue seket nih. Ada yang bilang, apa sudah bisa. Oh, bukan alasan, mau seket, mau sudah, mau hitung puluh. Ini loh Al-Zahabi rahimahullah, Muhammad bin Ahmad bin Uthman rahimahullah, dalam Siyar A'lamin Nubala jilid 21 halaman 372 sampai 377, beliau menceritakan dalam riwayatnya, waqad nala abal faraji ibn al-jawzi mihnatun fi awakhiri umrihi wa washaubihi ila al-khalifati an-nasiri anhu bi amrin ukhtulifa fi haqiqatihi. Al-Imam Abul Faraj Ibnu al-Jauzi rahimahullah, kita sering mendengar nama itu, Ibnu al-Jauzi rahimahullah. Di masa tua ada orang yang tidak suka, benci, lalu menghasut Khalifah An-Nasir, menghasut, menjelek-jelekkan Ibnu al-Jauzi di depan dan di hadapan Khalifah. Bi amrin ukhtulifa fi haqiqati, mengenai sesuatu yang masih diperdebatkan kasus benarnya itu seperti apa, tapi terus dilaporkan. Faja'a man syatamahu wa ahanahu wa akhadahu qabdan bil yad. Sampai kemudian ujung cerita, Ibnul Jauzi rahimahullah ditangkap karena ada pihak yang menghasut. Ibnul Jauzi ditangkap, wa khatama ala darihi wa syattata 'iyalahu. Rumahnya disita, tidak boleh dipakai. Keluarganya dipulangkan ke kampung masing-masing. Thumma uq'ida fi safinatin ila madinati Wasit. Kemudian Ibnu al-Jauzi rahimahullah dipindah ke kota Wasit menggunakan kapal. Fahu bisa biha fi baitin harajin. Ternyata di sana di penjara rumah. Dipenjarakan Ibnu al-Jauzi rahimahullah. Padahal sudah tua loh. Wa baqiya huwa yaghsilu thawbahu wa yatbakhu syai'a. Sebagai tahanan rumah, enggak ada yang membantu, tanpa pelayan. Ibnu al-Jauzi mencuci baju sendiri, masak sendiri. Fabaqiya 'ala dzalika khamsa sinin. Itu dijalani Ibnu al-Jauzi selama 5 tahun berturut-turut. Di penjara. Enggak ada salah. Orang enggak suka menghasut penguasa, dituduh dengan keji, disebarkan isu dan berita-berita hoax, ternyata terpengaruh. Ibnu al-Jauzi ditangkap, rumahnya disita, ditutup, nggak boleh dipakai, dibawa menggunakan kapal ke kota Wasit, di penjara rumah di sana, hidup sendiri. Mencuci pakaian sendiri, masak sendiri selama 5 tahun. Wa kana sababu fi khalasi syekh anna waladahu Yusuf nasha'a wa ishtaghala wa 'amila fi hadhihi al-muddati al-wa'dha wa huwa sabiyyun wa tawassala hatta syafa'at ummul khalifah wa atlaqat asy-syaikh. Lalu Ibnu Jauzi rahimahullah dibebaskan dari penjara. Apa sebabnya? Karena anaknya Ibnu Jauzi yang bernama Yusuf dari kecil punya kelebihan seperti ayahnya, pandai memberikan nasihat, pintar menyampaikan mau'izah, pintar bicara Yusuf anaknya, sampai terdengar oleh Ummul Khalifah, ibunya Khalifah mendengar tentang Yusuf ini, tertarik. Sampai kemudian Ummul Khalifah, ibunya Khalifah, syafaat, memberikan syafaat supaya Ibnu Jauzi, bapaknya Yusuf tadi, dibebaskan saja. Ilaihi ibnuhu Yusuf fakharaja, atas rekomendasi dari ibu Khalifah, maka Ibnu Jauzi setelah 5 tahun di penjara pun dibebaskan. Dijemput oleh anaknya Yusuf, dibebaskan dari penjara rumah. Ternyata Ibnu Jauzi tidak mau langsung pulang bertemu dengan keluarganya. Tidak. Apa yang beliau lakukan? Wama radda min wasitin hatta qara'a huwa wa ibnuhu bi talqinihi bil ashri ala ibn al baqilani wa sinu syekhi nahwa 80 fanzur ala hadhihi al himmati al aliyah. Kan di penjara ke lain kota, lokasi penjara itu di lain kota, 5 tahun lamanya. Saat dibebaskan bukan kemudian yang pertama kali dipikirkan pulang kampung ketemu keluarga. Tidak sama dengan kita, sehari semalam sudah pengen pulang aja, seminggu dua minggu gak betah di pondok, setahun dua tahun sudah bosan dan jenuh. Padahal ada liburan, sering dijenguk orang tua juga, ya enggak? Ibnu Jauzi rahimahullah di penjara selama 5 tahun. Tahu sendiri penjara itu seperti apa. Dikeluarkan dari penjara, bebas, yang dipikirkan dan yang dilakukan pertama bukan ayo pulang, dijemput anaknya sama Yusuf, enggak. Ternyata Ibnu Jauzi selagi, artinya mumpung ada di kota Wasit, nama Wasit di daerah Irak, ada seorang ahli qiraah, ahli Quran. Sayang kalau dilewatkan. Keluar dari penjara, belajar membaca Al-Quran dengan qiraah. Enggak pengen langsung pulang, kesempatan di Wasit ini. Padahal waktu itu wasinu syekhi nahwa 80. Umur beliau waktu itu kurang lebih 80 tahun. Ada yang merasa lebih tua dari Ibnu Jauzi di sini? Atau semuanya di bawah 80 tahun? Iya. Yeah. Ada yang lebih tua dari 80 tahun? Umurnya berapa? Berapa? 9. Lebih tua masnya Ibnu Jauzi waktu belajar. Ibnu Jauzi kan umurnya 80 tahun waktu belajar qiraah. Masnya mas siapa namanya? Bilal. Mas Bilal 9 tahun. Berarti kakeknya berapa? 80 dengan 9. Banyak? Masih banyak. Kenapa? Enggak tahu. Yang belajar matematika enggak? 80 kurang 9. 80 kurang 9. Jangan 89, itu ditambah namanya 72. Aduh, cocok jadi pedagang. Rugi loh. Kalau mau jadi pedagang harus benar jamu. Coba 80 kurangi 9 berapa? 91. 71. Ya insya Allah, pintar. 71. 80 tahun loh mas. 80 tahun sudah tua ya. Sudah tua. Di penjara 5 tahun. Sudah berpisah dengan keluar. Tanya. Di lain kok. Keluar dari penjara. Pilihan pertama ngaji sama buku ini. Luar biasa. Itu Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Jadi enggak ada alasan tua itu. Enggak bisa diterima. Tua aku. Enggak ada. Kalau ada yang beralasan tua kemudian tidak semangat belajar agama, malulah dengan cerita yang kita sampaikan tadi tentang Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Demikian juga di dalam Tahdzibut Tahdzib dinukil di sana pernyataan Al-Imam Al-Hakim rahimahullah tentang Saleh bin Kaisan, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Kata Al-Hakim rahimahullah, ibtada'a bit-ta'lim atau ibtada'a bit-ta'lim wa huwa ibnu sab'ina sana. Saleh bin Kaisan, ulama tabi'in, mulai belajar ketika usianya sudah 70 tahun. Al-Imam Az-Zahabi memberikan keterangan, enggak mungkin lah kalau kita lihat dari usianya betul-betul mulai dari 70 tahun itu. Walaupun demikian, sekalipun pernyataan Al-Hakim ini dikatakan waham, artinya tidak tepat, tapi semuanya sepakat bahwa Salih bin Kaisan rahimahullah memang baru belajar itu setelah tua. Berapa umurnya? Yang jelas sudah tua. Al-Hakim mengatakan 20 tahun baru belajar. Baru mulai belajar. Demikian juga Sulaim bin Ayyub Ar-Razi Al-Izz Ibnu Abdus Salam Sultanul Ulama, lakopnya, gelarnya itu sultannya para ulama, karena berasal dari bangsawan, dari keluarga kerajaan. Itu juga sudah tua belajar. Ali bin Hamzah Al-Kisai, Al-Imam Al-Kisai ahli nahwu dan qiraah. Siapa yang belajar nahwu enggak mungkin tidak pasti pernah membaca keterangan dari Al-Imam Al-Kisai. Kisahnya yang disebutkan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Hilyah Talibul Ilmi, yang sempat mutung enggak mau belajar lagi, pulang kampung, tapi kemudian melihat seekor semut bawa biji gandum naik tempat tinggi, jatuh naik lagi mau sampai jatuh lagi, sampai kemudian berhasil. Semut aja enggak kenal putus asa, semut saja optimis, masa saya juga pesimis, masa saya cepat putus asa. Lanjut, sudah tua itu Al-Imam Al-Kisai rahimahullah. Al-Imam Al-Kisai, beliaulah yang disebut sebagai muassis Madrasah Al-Kufiyah fin Nahwi. Beliau disebut sebagai pendiri Madrasah Kufah ketika kita belajar nahwu. Ada pendapat Basriyin, ada pendapat Kufi kalau kita belajar nahwu. Nah, Kufiyin, Madrasah Kufah untuk nahwu, dikatakan pendirinya, pencetusnya adalah Imam Al-Kisai rahimahullah. Itu belajar agama ketika sudah tua. Belajar nahwu tepatnya rahimahullah. Nah, ini semua adalah bukti bahwa tidak ada alasan yang bisa diterima kalau kita sudah dihadapkan dengan kewajiban menuntut ilmu agama. Belajar Al-Qur'an, belajar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tua dan muda punya kesempatan yang sama. Tua dan muda tidak ada beda. Sama-sama diperintahkan untuk belajar agama. Justru tua semangatnya harus semakin kuat karena sudah terlewatkan dan sudah disusul oleh yang muda-muda. Sengkake mencari husnul khatimah. Bukan semakin tua semakin lemah semangatnya. Keliru, terbalik itu. Semakin tua semakin semangat. Wah, ketinggalan jauh nih. Semakin tua semakin rajin. Kenapa? Belum bisa apa-apa. Yang anak-anak, udah anak-anak kecil sudah hafal 4 juz, 5 juz, laku. Semangat. Bukan kemudian menyerah di tengah jalan, apalagi menyerah sebelum berperang. Usaha. Allah itu Maha Kaya, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Memberi. Walaupun sudah tua, bukan berarti kesempatan untuk thalabul ilmi itu tertutup, terus terbuka. Lagi pula, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lagi pula tujuan dan maksud kita untuk mempelajari ilmu agama, maksud dan tujuan kita menghadiri majelis ilmu itu bukan hanya satu, bukan hanya sebatas biar tahu, bukan cuma sebatas biar paham. Kalau enggak paham ngapain datang, kalau enggak tahu percuma menghadiri majelis ilmu, bukan seperti itu. Tapi banyak tujuan, tujuan-tujuan mulia. Banyak sekali maksud, maksud-maksud yang terpuji kita menghadiri majelis ilmu. Dengan menghadiri majelis ilmu yang apa konsepnya daurah pengajian umum seperti sekarang, yang konsepnya kajian rutin tiap bulan, yang konsepnya ngaji rutin tiap pekan, yang konsepnya tiap hari ngaji, yang konsepnya untuk pelajaran dasar bagi pemula, ataupun konsepnya ini untuk kelas santri karena pembahasannya lebih rumit dan lebih teliti, sama semua. Tujuan dan maksud kita menghadirinya itu bukan cuma satu, biar paham, biar ngerti. Enggak. Tujuan kita menghadiri majelis ilmu adalah usaha kita agar jalan ke surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak paham, gak mudeng, gak jadi alasan. Gak paham, gak apa-apa. Neng ndi? Mbah. Ngaji le. Ngaji apa? Sorof. Simba-simba sinau sorof. Sorof ki apa mbah? Garo. Loh udah berapa kali ikut sorof mbah? Setahun. Loh sorof itu apa mbah? Gak ngerti. Pokoknya lalalalu. Lap. Tok. Apa kemudian kita ngalam bah, mbah, gak paham loh mangkat ngaji mbah. Percuma mbah, gak usah melu mbah. Keliru seperti itu. Kita ternyata pasti kalah jauh. Tertinggal banyak langkah dari si mbah tadi. Karena ternyata tujuannya bukan cuma biar tahu, bukan cuma bisa paham. Tapi apa? Man sarikon yal tamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tarikon ilan. Itu yang jadi motivasinya. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mempelajari ilmu agama, bisa tidak bisa, paham tidak paham, yang penting dia salaka menempuh. Ya. Allah akan mudahkan dia masuk surga. Masya Allah. Tetap mangkat enggak? Tetap. Gak paham loh mbak? Gak paham. Pelajaran sorof yang lainnya fa'ala fa'ala fa'alu. Simba kita cuma duduk bersandar di tiang sana ini. Karena yang jadi motivasi bukan cuma paham, bukan cuma sekedar tahu, tapi itu tadi, yang penting sudah menempuh usaha agar jalannya ke surga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tujuan yang lain agar kita bisa memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Gak paham, gak mudeng, gak opo. Daripada cuma tidur-tiduran di rumah, daripada melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, apalagi sia-sia. apalagi sia-sia. Maka ngaji mbak, maka pelajaran apa mbak? Ilmu waris nih. Pas kelar mati kan mbak? Kok belajar ilmu waris misalkan? Mau bagi-bagi alasan tidak? Pokoknya itu kan ilmu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ilmu warisan. Diterangkan Nabi Muhammad dalam hadis-hadisnya yang sahih. Gak paham. Pokoknya ono setengah, ono sepertelu, seperenam, ono seperwalu, ono dua pertiga. Cara bagi nih mbak, sungguh takon ustaz aja. Kan itu ya. Gak paham. Lah kok berangkat? Itu kan kegiatan bermanfaat. Simbah berangkat. Yang namanya ngaji, walaupun gak paham, tetap bermanfaat. Di rumah ngelanggut. Di rumah mau bikin apa? Padahal kita diperintahkan untuk memanfaatkan waktu. Karena waktu itu adalah nikmat. Gak paham, gak apa-apa, mangkat. Lain lagi sama simbah yang berikutnya. Berangkat mbah, berangkat. Belajar apa mbah? Tahsin, kiroah Quran. Bisa tak mbah? Bisa. Lu ompong lomba kok popo. Iya. Orang ompong kan susah. Belum puasa. Tapi cara ifat itu gom irharnya susah. Kok tetap mangkat bah? Mangkat. Kenapa? Berteman dengan orang-orang soleh. Jadi tujuan ngajinya, tujuan menghadiri majelis ilmu itu untuk berdekatan dengan orang-orang soleh. Ya kan? Soleh. Orang-orang soleh apa gitu? Nama kamu soleh? Siapa nama kamu? Ubay. Ubay soleh. Gak apa-apa. Mudah-mudahan jadi anak soleh ya. Jadi simbah kita ini berangkat ngaji, menghadiri majelis ilmu. Ternyata tujuan berteman dan dekat dengan orang-orang soleh. Walaupun gak paham, gak popo, pede. Terus simbah juga jangan digodain oleh mbak, gak paham pede men mbak. Sudah tua loh, kamu yang muda aja belum tentu sesemangat yang simbah kok. Yang muda aja belum tentu sesemangat yang masih muda kok. Kok malah membuli yang simbah-simbah. Sepongnya ikut aja ini. Ditanya sama ustadznya, nama mbak? Lanjut aja. Mbah Akromo, asik. Mbah Tejo, iki wae Ustaz sing ditakoki. Malah suasana majelisnya makmur, rame. Ada si Mbah Tejo, Mbah Romo, Mbah Joyo. Karena tujuan untuk menghadiri majelis ilmu itu tidak hanya satu, bukan cuma biar paham, bukan cuma biar tahu. Walaupun sudah tua, berangkat Mbah, Pak De. Pangkat Pak De. Tujuannya apa? Berteman dengan orang-orang soleh. Kalau kita tidak berteman dengan orang-orang soleh, akibatnya kita akan didekati orang-orang jahat. Kalau di majelis ilmu yang kita dengarkan qala Allah qala Rasul, nasihat, kalau kita tidak mengikuti majelis seperti itu, akhirnya di pos ronda, di angkringan, di pinggir jalan, di bubuk itu ngerasani orang. Rasanya orang kayak teguh mati yo. Teguh sopo iku lho, tonggo sopo. Sama-sama simbah-simbah menceritakan teman seangkatan yang sudah mati. Iya. Dia iku teguh ku ngene-ngene. Lho malah ngrasani. Iya. Bertemannya dengan orang-orang yang tidak mendukung soleh. Tidak mendukung soleh. Tapi kalau menghadiri majelis ilmu, berarti dekat dengan orang-orang soleh. Berangkat ngaji, gak paham, gak ngerti, gak mudeng. Karena orang yang menghadiri majelis ilmu itu kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kal mujahidi fi sabilillah. Kedudukan itu seperti orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad. Berjihad. Paling boten, paling tidak, kalau yang tua ikut menghadiri majelis ilmu akan menjadi penyemangat bisa jadi inspirasi buat yang lebih muda. Kan gitu, nyemangati, ayo semangat. Simbah, manggar apa nomor siji. Padahal gak paham. Ditanya, mbah kalau ada orang meninggal gini-gini, bagiannya piro mbah? Enggak, awak mau aja jawab. Tapi tetap hadir di belakang. Tanya sorof, ya kan. Jaro ya jri. Oh, gak paham. Ya kan. Mubtada umarfu. Marfu apa? Gak paham juga. Gak apa-apa, yang penting menghadiri majelis ilmu. Nah, di sekitar kita majelis ilmu itu keduanya. Tadi saya terangkan ada yang konsepnya tiap bulan, konsepnya tiap pekan, konsepnya tiap hari. Ada yang untuk santri, ada yang kelas putih, hadiri. Karena tujuan kita menghadiri majelis ilmu itu tidak hanya satu, tapi banyak tujuan. Kalau satu tujuan tidak tercapai, kita masih ditunggu oleh tujuan-tujuan mulia lainnya. Yang tua maupun yang muda. Kalau yang tua tadi kita sudah memberikan beberapa contoh. Yang muda bagaimana? Yang muda jangan kalah sama yang tua. Para ulama kita rahimahumullah dalam usia masih muda telah mencapai tingkatan yang tinggi, derajat yang diakui dalam hal ilmu agama. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i Abu Abdullah rahimahullah, itu udhina lahu fil ifta'i wa umruhu 15 aman. Al-Imam Asy-Syafi'i sudah mendapatkan izin untuk mengeluarkan fatwa pada umurnya masih 15 tahun. Masih 15 tahun itu sudah menjadi mufti yang punya wewenang mengeluarkan dan menerbitkan fatwa. Imam Syafi'i rahimahullah. Abdus Salam bin Abdullah Majduddin Abul Barakat Ibnu Taimiyah, kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu menulis kitab dalam usul fikih, judulnya Jannatun Nadhir. Jannatun Nadhir, kitab disusun oleh kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian dipresentasikan, diminta tanggapan tentang kitab yang beliau karang kepada guru-gurunya. Wa huwa 17 aman. Waktu itu usianya 17 tahun. Waktu itu usianya 17 tahun. Muhammad ibn al-Husain Razin bin Musa itu juga tasaddara lil ikra'i wa tadris wa umruhu 18 aman. Muhammad ibn al-Husain rahimahullah itu beliau sudah menjalankan kegiatan ikra', membacakan Al-Quran, demikian juga mengajar, usianya masih sangat muda, 18 tahun umurnya masih sangat muda. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau tadi kakeknya Abdus Salam bin Abdullah, sekarang cucunya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam. Syekhul Islam juga demikian, dunal isyrin, usianya belum genap 20 tahun. Usianya belum genap 20 tahun ketika ta'ahala li tadrisi walil fatwa, sudah mulai mengajar, menerbitkan fatwa rahimahullahu ta'ala. Ini kan contoh-contoh yang luar biasa. Nah sekarang kita, ada kita usia 15 tahun, apa yang sudah dia perbuat? 17 tahun, apa karya yang dia berikan untuk Islam? Umur 20 tahun masih senang main-main. Umur 25 tahun masih belum lepas dari kecanduan game online. Istuwal 25 tahun masih matanya sampai jari jemarinya ngapal. Iya. Badannya bungkuk. ya, badannya kurus karena begadang terus, wajah-wajah narkoba. Iya kan? Bukan narkoba, ternyata kecanduan game online itu, Masya Allah. Ulama-ulama kita pada usia masih muda dia sudah berkarya. Ada sesuatu yang bisa dia berikan untuk kepentingan Islam. Ada manfaat yang bisa dia titipkan untuk kaum muslimin. Masih usia-usia muda jadi ulama-ulama besar, rahimahumullah. Maka untuk kita yang masih muda, adik-adik saya yang sekarang ini sedang belajar di pesantren manapun itu, pesantren ahli sunnah, dari sekarang mulailah berpikir, punya rencana bahwa berapa tahun ke depan saya sudah selesai Al-Quran, berapa tahun ke depan saya sudah membaca sebuah kitab tertentu, beberapa tahun ke depan saya sudah bisa mengarang sebuah buku, beberapa tahun ke depan ada target-target yang ingin dicapai. Nah, kita sebagai pengajar, kita selaku pendidik, kita dorong adik-adik kita. Materi seperti ini harus tersampaikan. Nah, le, mas. Nah, apa cita-citamu 5 tahun lagi? Gak tahu ya Ustaz. Yang salah gurunya, yang keliru Ustaznya, tidak mau membimbing, tidak bisa mengarahkan. Kita sebagai pengajar bukan hanya terbatas pada silabus dan kurikulum atau buku panduan yang ada di tangan kita. Tapi kita mengajak anak-anak didik kita. Kita mengajak adik-adik kita untuk merencanakan 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, kejar cita-citamu, gantungkan setinggi-tingginya. Jadi sangat miris dan sangat menyedihkan sekali. Kalau suatu saat kita tanya santri, mas, 5 tahun lagi, apa targetmu? Gak tahu, Ustaz. Kita coba sekarang ya. Mas, 5 tahun lagi targetmu apa, mas? Ini loh, nah, ngalahin lu. Apa targetmu 5 tahun lagi? Hah? Ya, keras tuh. Wallah alam. Oh, alam. Pak Wasit, kamu mas, 5 tahun lagi mau ngapain? Wallah alam juga. Ini wallah alam yang sendiri atau seperti yang tadi? Wallah alamnya. Nah ini yang jubah hitam ini, mas, siapa namanya? Musa. Umur berapa sekarang Musa? 15. Umur 20 kamu mau ngapain? Belajar diaman. Masya Allah. Ada waktu berpikir ya. Ya kan? Iya, ketahuan kok jawabannya. Belajar diaman. Nah kalau misalnya umur 2 tahun Yaman belum terbuka untuk belajar di sana, mau ngapain? Eh? Belajar di Indonesia? Masya Allah. Baik. Nyari yang lebih kecil. Mas, santri juga. 3 tahun lagi mau ngapain? Mau dok? Disimpul? Bagus, harus punya cita-cita seperti itu ya. Sudah tahu belum syarat-syaratnya masuk pondok Jember? Nah ini punya cita-cita harus ditempuh. 3 tahun lagi mau mondok di Jember, Mahat As-Salafi Jember. Iya kan? Bersama Ustaz Lukman Ba'abdu. Kalau punya cita-cita seperti itu dari sekarang harus cari tahu syarat-syaratnya biar diterima di sana itu apa. Jadi kita punya waktu 3 tahun mempersiapkan diri. Pas 3 tahun daftar diterima. Bukan sekarang enggak persiapan 3 tahun mau daftar. Aduh, ternyata syaratnya. Ya. 3 tahun. Satu lagi. Nah, ini aja ini. Berapa juz? 5. Target selesai hafal Al-Qur'annya kapan? Berapa tahun lagi biar hafal Al-Qur'annya selesai? 2 tahun lagi. Luar biasa. Masya Allah, cita saya tinggi sekali. Berarti dalam 1 tahun 12,5 juz maksudnya. Berani? Berarti 1 hari berapa halaman? 1. Tanya apa mas? Sampai? Wallahualam. Oh ya, justru berhenti. Jadi target kita 7 menit lagi berhenti. Jadi gitu adik-adikku ya, semuanya tanpa terkecuali pulang dari sini selesai ngaji hari ini nanti malam. Gak usah nunggu besok, nanti sore masih capek nanti. Nanti malam bareng-bareng ambil buku nulis. Tahun depan targetnya, tahun 2 tahun lagi targetnya. Jadi kita hidup itu punya cita-cita, bukan sing penting mondok, gak rampung-rampung, gak lulus-lulus sampean. Cuma pindah dari satu pondok sini, pindah lagi pondok sana, gak ada yang kita kejar. Apa yang kita cari? Tugas ya. Ada berapa kelas di sini? Berapa kelas? Yang paling tinggi kelas? Alia. Alia itu umur berapa? Setelah mengkawas itu? Ya jelas. Umurnya? 16. Berarti mutawasito 1 ada? Mutawasito 2 ada? Mutawasito 3 ada? Alia 1, Alia 2 belum ada. 4 kelas ini hukumnya wajib. Saya titip sama beliau. 4 kelas ini hukumnya wajib nanti malam. Ini libur apa masuk ini? Libur. Enggak masuk pada pulang ke rumahnya ya. Di sini. Berarti kan baik-baik. Alia 1, mutawasito 3, mutawasito 2, mutawasito 1 buat rencanamu 5 tahun ke depan. Tiap tahun apa? Kalau bisa tiap bulan. Nanti malam, besok pagi dikirim lewat surat ke rumahnya Ustaz Mukhtar. Awas kalau nggak dikirim. Nggak mau ngisi di sini lagi. Kalau kelas di bawahnya hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau mau nulis bagus. Kalau nggak nulis nggak apa-apa. Tapi yang 4 kelas ini hukumnya wajib. Nanti malam lo ya. Besok dikirim lo ya. Kalau ngirimnya Selasa, wis enggak usah ngisi sini lagi. Kita enggak bisa kerja sama. Berani enggak? Mana ketua kelas Alia 1? Alia 1 ketua kelasnya siapa? Mosok pada ketua kelasnya. Alia 1 ketua kelasnya siapa? Siapa? Nabi Sopo. Nabil. Mana Nabil? Mana Nabil? Oh, Alia 1 mas. Alia 1, mana ketua kelasnya? Jadi pagi dia? Oh iya, yes. Siapa namanya? Ah, iya, enggak tahu namanya. Siapa? Khunais. Nanti sampaikan ke Mas Khunais. Nanti malam mengkoordinir teman-temannya satu kelas. Nulis pakai kertas, gitu aja. Satu lembar kertas enggak apa-apa. Cita-citaku 5 tahun ke depan. Jangan ada yang sama. Kalau sama enggak usah ditulis, tinggal fotokopi aja. Capek-capek nulis. Jadi cita-cita kita beda tahun ke depan. Tahun ini sampai Desember nambah hafalan 3 juz. Iya kan? Tahun depan sampai bulan Juni nambah 5 juz sama apa namanya? Salat subuh tidak dibangunkan lagi tapi bangun sendiri. Itu. Wih, kuwi. Salat subuh dibangunkan apa bangun sendiri? dibangunkan. Nah, harus punya target 1 tahun lagi, 2 tahun lagi sholat subuh enggak mau dibangunin, bangun sendiri. Berani enggak? Berani enggak? Atau cita-citanya biar dibangunkan terus? Iya, kalau ada yang bangunkan. Begitu mas, punya cita-cita. Iya. Kalau enggak punya cita-cita repot kita nanti akhirnya hidup itu seperti orang enggak pengarah, bingung, tok. Yang mutawasi ketiga ketua kelasnya siapa? Siapa namanya? Siapa? Ishak. Ihsan, tugas semua Ihsan. Satu kelas sudah berapa Ihsan? 3 orang. Masya Allah. Luar biasa ini. Berarti tugasmu lebih mudah. Nanti temanmu Ihsan kan bertiga kan berarti ya. Nulis itu, merencanakan rencanaku 5 tahun ke depan. Rencana yang baik-baik, rencana akhirat, jangan rencana dunia. 5 tahun lagi udah punya kerjaan. Jangan. Umur kalian belum sampai seperti itu. Jangan mikir kerja dulu. Ketua kelas mutawasito 2. Siapa? Faiz, mana Faiz? Is. Is. Mana Faiz? Mungkin. Duh, kok mungkin? Nanti titip sama. Mana Faiz? Mau jadi panitia. Ketua kelas mutawasithah 1. Nabil. Mana Nabil? Mana? Mana Nabil? Nggak kelihatan. Berdiri mas, berdiri. Nah, tugasmu ya mas Nabil ya. Nanti malam ngajak dan mengkoordinir teman-temanmu. Satu kelas berapa orang? 11. Nabil orang mana? Orang baru. Nggak kelihatan mantingannya. Ya, Nabil ya. Teman-temannya nanti malam diajak. Ayo kita tulis rencana 5 tahun ke depan. Jadi biar hidupmu itu terarah, ada cita-cita yang ingin dicapai. Harus punya cita-cita, kalau enggak punya cita-cita apa? Kalau tidak punya cita-cita, waktu itu berjalan akhirnya apa? Seakan-akan sia-sia, karena enggak ada sesuatu yang kita kejar. Tidak ada sesuatu yang kita cari. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 11.15, kita lanjutkan nanti untuk sesi yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa namanya ini? Siapa? Naji. Dari mana Naji? Sidoarjo. Mondok di sini. Cita-citamu apa mondok di sini?